Dan sungguh kami akan uji, kata Allah. Dan sungguh kami telah uji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh Allah pasti tahu siapa orang-orang yang jujur menyatakan kami beriman, dan siapa yang kadhibin, dan siapa yang berdusta. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, bagi Allah semuanya diketahui. Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub, maha mengetahui segala hal-hal yang gaib. Maka siapa yang jujur menyatakan kami beriman dan siapa yang dusta menyatakan kami beriman, Allah tahu mana mukminin yang benar-benar mukminin dan mana yang munafikin hanya berpura-pura. Allah maha tahu. Tetapi ujian-ujian tadi untuk membuktikan di hadapan kalian wahai manusia, kalian bisa menyaksikan sendiri bagaimana seorang yang mukmin sadiq dan bagaimana keadaan seorang yang berpura-pura mukmin. Kata Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja menyatakan beriman tanpa diuji, tanpa difitnah? Maka pasti akan datang fitnah demi fitnah. Niscaya akan terbukti siapa yang jujur menyatakan kami beriman dan siapa yang dusta. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami sudah uji orang-orang terdahulu, dan Allah pasti tahu dan mereka pasti terbukti siapa yang memang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, tu'rab alaikumul fitan kal hasiri 'udan 'uda. Kalian akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dahsyat yang akan menghempas, menerjang, menghalangi, mengurangi ila akhirih. Kal hasir, seperti anyaman tikar, saking banyaknya. Udan-udan, selembar demi selembar. Fitnah ini selesai, ada fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya selesai, ada fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya selesai, ada fitnah yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan biasanya memang demikian, selalu fitnahnya berganti dengan yang lebih besar. Mengapa demikian? Inna 'idamal bala bi'idamil jaza. Karena sesungguhnya besarnya ujian senilai dengan besarnya pahala. Dan besarnya ujian setingkat dengan tingginya keimanan. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Dan terus begitu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, beliau dalam keadaan berdakwah di awal pertama di Mekah, yang ngikut beliau hanya 1-2 orang, bahkan sebagian besar justru dari bekas-bekas budak hamba sahaya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, apa yang terjadi pada mereka? Ujian yang berat. Rasulullah SAW dituduh dengan sekian banyak tuduhan, dianggap majnun, dianggap penyair, dianggap tukang sihir, dianggap gila, dianggap sekian macam tuduhan dusta dari mereka. Sedangkan mereka-mereka muslimin yang dari kalangan budak disiksa oleh tuannya. Dan kita sama-sama mengetahui bagaimana kisahnya yang memilukan. Keluarga Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhum, Semoga Allah meridai mereka. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar ke mulutnya. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi syahidah pertama. Bapaknya diikat kakinya ke satu kuda dan kaki yang lainnya ke kuda yang lain. Kemudian dua kuda tadi dipacu ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua tubuhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan melepuh-melepuh kulitnya karena didekatkan pada api sehingga terbakar dan melepuh, diikat kepalanya sampai ketika kebetulan Rasulullah SAW lewat, beliau bertanya, ya Rasulullah, sampai kapan ujian ini? Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab dengan ayat tadi dan ayat yang mirip, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah. Sungguh, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu, ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, ditimpa ketakutan, kegoncangan, hingga Rasul dan orang beriman yang bersamanya bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwani fiddina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah karena mereka mukminin, Rasul dan orang beriman yang bersamanya beriman, yakin akan datang pertolongan Allah. Tetapi karena beratnya ujian, mereka mulai bertanya-tanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Yakin akan datang, tapi kapan? Karena pedihnya yang mereka rasakan, karena beratnya terpaan ujian, karena betul-betul dahsyat badai-badai fitnah. Ikhwani fiddina azakumullah. Beberapa sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kita lawan saja. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Ikhwani fiddina azakumullah, disuruh untuk sabar. Tahan tangan-tangan kalian. Ya Rasulullah, kami orang-orang kuat, kami berani, kami bukan pengecut. Kufu aydiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Ikhwani fiddina azakumullah, ternyata walhamdulillah Allah menangkan Islam dan Allah jayakan Islam sehingga jaziratul Arab seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau hampir seluruhnya beriman pada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillah. Apakah selesai fitnah? Apakah berakhir fitnah? Tidak. Ketika Rasulullah SAW menghabarkan berita nanti akan datang fitnah, mereka sudah mulai gelisah ketakutan. Apakah akan ada fitnah lagi? Kata Nabi SAW, akan muncul fitnah pertumpahan darah di antara kalian, dan engkau pintunya. Menunjuk pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, apakah pintunya terbuka atau didobrak? Tidak, kata Nabi, bukan terbuka, tetapi dibuka paksa dan didobrak. Kata Umar, alhamdulillah, berarti bukan aku yang membukakan untuk mereka. Bukan. Ternyata benar sadaqa Rasulullah ketika Umar bin Khattab terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu fitnah bagi beliau. Beliau hanya bertanya satu pertanyaan saja, siapa yang membunuhku, muslim atau bukan muslim? Ketika dijawab bukan muslim, alhamdulillah, aku khawatir aku bersikap tidak adil atau bersikap yang membuat kaum muslimin marah kepadaku sehingga mereka membunuhku. Ternyata Abu Lulu al-Majusi, seorang Majusi kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, tenang beliau, karena ternyata yang membunuhnya bukan muslimin. Tetapi itu menurut berita dari Nabi SAW, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa akan muncul setelah itu fitnah-fitnah. Mulai barakallahu fikum, terjadi fitnah yang sifatnya fitnah. Pertama, fitnah bahasa Arab yang bermakna ujian yang dahsyat. Kedua, fitnah bahasa Indonesia, berita-berita dusta memfitnah Uthman ibn Affan. Terjadi fitnah dalam bentuk fitnah-fitnah terhadap penguasa, fitnah-fitnah terhadap seorang khalifah yang rasyid, yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut manusia terbaik setelah nabinya, setelah Abu Bakar, setelah Umar, adalah Uthman ibn Affan. Dituduh tidak adil, dituduh nepotisme, mementingkan kerabatnya sendiri, sukunya sendiri, dituduh korupsi, dituduh sekian macam tuduhan-tuduhan. Kalau terhadap Uthman ibn Affan seorang, itu mungkin da'iratul fitnah akan sempit hanya pada Uthman ibn Affan ujiannya. Tetapi tidak demikian. Fitnah tadi menjadi isu di masyarakat. Dan mulailah sekian banyak manusia membicarakan Uthman. Uthman begini, Uthman begitu, Uthman begini, Uthman begitu. Bahkan lebih dahsyat lagi, para provokator-provokator tadi bisa mengambil stempel Uthman ibn Affan untuk membuat surat palsu dan distempel dengan stempel Uthman, isinya perintah untuk membunuh sahabat fulani, sahabat fulani. Maka ketika rombongan tadi berangkat, jangan dibuka surat ini kecuali ketika engkau sudah sampai di negeri Anu. Di tengah perjalanan dicegat oleh kelompok lain, dari kaum muslimin juga. Mau apa kalian? Aku menjalankan perintah Amirul Mukminin. Mana surat perintah? Ini surat perintah. Buka. Apa surat itu isinya? Tidak bisa. Diperintahkan nanti dibukanya di sana. Dipaksa dibuka. Isinya, kalau kamu sampai di sana, bunuh sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Bayangkan. Dahsyat sekali. Padahal Amirul Mukminin Uthman ibn Affan beri berlepas diri dari perintah-perintah seperti itu. Uthman ibn Affan adalah seorang yang paling penyayang di masa itu, sehingga beliau jangankan memerintahkan untuk membunuh, beliau berkata, aku enggak akan mengucapkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu ucapan beliau masyhur dalam riwayat yang sahih. Sampai beliau memilih beliau terbunuh daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Ketika beliau dikepung rumahnya oleh para demonstran, ketika beliau dikepung rumahnya oleh para tsartharun, ghawaiyun, orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbawa provokasi, banyak kaum muslimin yang bersama Uthman berkata, wahai Uthman, perintahkan kami untuk memerangi mereka, perintahkan kami untuk melawan mereka. Kata Uthman, tidak, aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, apakah mungkin beliau khalifah ar-rasyid, khalifah yang adil dan penyayang ini, kemudian menyuruh bunuhlah fulan fulan fulan? Jelas itu surat palsu. Fitnah semakin dahsyat, badai fitnah semakin dahsyat. Tetapi sikap Uthman sangat bijaknya. Beliau tidak memerintahkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah muslimin. Aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Maka pengepungan tadi semakin dahsyat sampai kemudian mereka berhasil masuk menerobos pertahanan dan kemudian membunuh Utsman dan beliau tidak melawan, hanya membaca Quran, membaca Quran, membaca Quran. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, beliau lebih memilih terbunuh daripada membunuh muslimin. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, badai fitnahnya sangat dahsyat, tetapi sikap beliau sangat bijak, sangat hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Utsman terbunuh, apakah tidak ada lagi fitnah? Muncul fitnah berikutnya lagi. Kesalahpahaman-kesalahpahaman. Muncul fitnah Syiah. Muncul fitnah Khawarij. Yang juga mereka mengajak untuk menumpahkan darah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terjadilah peperangan. Terjadilah pertumpahan darah. Kaum muslimin, Khawarij mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, dan dua hakim penengah juga kafir, semuanya halal darahnya. Maka mereka berusaha untuk membunuh semuanya. Tetapi Allah takdirkan Ali bin Abi Thalib yang terbunuh syahid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak berhenti fitnah, masih muncul lagi fitnah berikutnya. Pemberontakan-pemberontakan kaum muslimin di zaman Bani Umayyah, juga kekejaman-kekejaman penguasa di zaman Bani Umayyah menjadi fitnah berikutnya. Yang kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku memiliki dua kantung ilmu riwayat dari Nabi SAW. Yang satu kantung aku sudah sampaikan, yang satu lagi kalau aku sampaikan la quti'a hadal hulqum, kalau aku sampaikan aku akan terbunuh. Ikhwani fi din a'azzakumullah, ternyata sebagai kewajiban Abu Hurairah terpaksa harus menyampaikan pada saat yang tepat. Apa ternyata isinya? Mengenai berita akan munculnya penguasa-penguasa jenis itu di zaman Bani Umayyah, penguasa yang muda-muda, penguasa yang kejam, sadis, penguasa yang begini, penguasa yang begitu. Ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalan nunabiduhum bisayf, apakah tidak kami lawan saja dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. La ma'aqamu fikumus salah, jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat. Ikhwani fiddina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat badai fitnah di zaman itu. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sebagai panglima perang Yazid ketika itu, kalau berkhutbah di hadapan manusia, dia berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap dipetik. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Maju ke depan. Dan dipenggal satu persatu. Di hadapan halayak ramai. Bagaimana sikap sahabat yang masih ada dan tersisa saat itu? Berpegang dengan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sikap hikmah. Mengapa? Karena ketika melawan akan semakin banyak tertumpah darah kaum muslimin. Jawabannya, jawaban Rasulullah, isbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud, di dalam jannah. Ada yang tanya lebih rinci, ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi, aku tidak bertanya tentang mentaati penguasa yang takwa, Tetapi yang aku tanyakan adalah bagaimana dengan penguasa yang fa'ala kaita wa kaita. Fa'ala wa ba'al. Fadakara syar. Sahabat tadi bertanya dan merincikan, ya Rasulullah, aku tidak tanya kalau penguasanya baik. Ini penguasanya begini, begini, begini, disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawaban Nabi, wattaqullah, wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ini ikhwan ibn a'azakullah diriwayatkan yang mirip seperti ini, lebih dari 20 hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Dan itu sikap bijak di dalam badai fitnah. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, maka apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan sangat hikmah, sangat bijak. Bisa dibayangkan kalau Rasulullah SAW menyatakan lawan saja, maka terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin yang terbunuh berapa orang. Bukan 3 orang tadi yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Yang terbunuh bisa jutaan orang atau ratusan ribu orang. Dan itu kehancuran Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah berhenti fitnah? Tidak. Masih ada fitnah berikutnya, bukan lagi masalah pertumpahan darah atau kekejaman penguasa, kezaliman penguasa, bukan. Dan bukan diganti. Itunya masih tetap ada plus ditambah dengan masuknya pemikiran Mu'tazilah. Ditambah dengan masuknya pemikiran filsafat. Di zaman setelah Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah. Bukan lagi barakallahu fikum masalah yang berkait dengan masalah kesabaran terhadap kekurangan dan kedzaliman penguasa. Tetapi lebih dari itu, penguasanya memberikan hadiah emas seberat kitab yang diterjemahkan dari kitab-kitab Yunani. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Mereka berlomba-lomba menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Beratnya 1 kilo dikasih emas 1 kilo. Beratnya 2 kilo dikasih emas 2 kilo. Seberat kitabnya diberi emas. Maka mulailah masuk sekian banyak pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran filsafat dari Yunani masuk ke dalam Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadilah na'udzubillah min dzalik lebih mengerikan daripada korban pembunuhan. Korban pembunuhan terbunuh, dia tertumpah darahnya, meninggal, mati, kalau masih di atas hak, masih di atas tauhid wa sunnah, husnul khatimah insyaallah. Tetapi sekarang badan masih sehat, pikiran berubah sesat. Badan masih sehat, tetapi tauhidnya sudah berubah menjadi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Sunnahnya sudah berubah, bergeser ke arah pemahaman-pemahaman filsafat Yunani. Yang dikatakan, yang disebutkan, yang dibacakan bukan qala sahabah, bukan qala Rasulullah. Yang disebut adalah qala Aristo, qala Plato, qala kada wa kada. Fitnah azimah. Fitnah besar. Dan dialami oleh sekian banyak ulama. Mereka menyatakan, ingatlah bahwa dasar agama kita Quran dan Sunnah, bukan filsafat Yunani. Ingatlah bahwa dalil-dalil yang syar'i adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Otomatis ditangkap, dicambuk, dipaksa untuk menerima pemahaman Mu'tazilah. Tetapi para imam-imam tadi menyatakan tidak. Apakah imam ini memberontak pada penguasa? Tidak sama sekali. Dia menyatakan al-haq dan kemudian dia ditangkap, disiksa. Tetapi dia tidak berkata, wahai kaum muslimin, serang, lawan. Tidak. Sampai mereka berdatangan, dan sudah pernah kita kisahkan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Fuqaha Baghdad. Bukan hanya orang biasa. Fuqaha, ahli fiqihnya, ulamanya, datang ke Imam Ahmad di penjaranya. Wahai imam, masa kita diam terus? Kita tidak melawan? Masa kita akan terus begini? Kenapa kita tidak melawan? Dikatakan jangan, jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Ini barakallahu fikum sikap hikmah di tengah badai fitnah. Mengapa? Karena lihat hikmahnya. Dalam keadaan kaum muslimin tidak tertumpah darahnya, dalam keadaan kebenaran tetap jelas. Mengapa? Karena beliau istiqamah. Biar saya disiksa, biar saya dipenjara, biar saya dalam keadaan mendapatkan sekian banyak cobaan berat, tetapi mulut saya tetap menyatakan al-haq adalah hak, al-batil adalah batil, agar kaum muslimin selamat. Tayyib, ketika beliau ditangkap dan disiksa, apakah ulama yang lain takut? Wah, kalau saya bicara juga, saya akan ditangkap juga. Tidak. Justru melihat, aku akan dukung beliau. Sehingga dia menyatakan benar apa yang dikatakan Imam Ahmad. Bahwasanya Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sengaja-sengaja. Di hari Jumat, dia duduk di paling depan dan anaknya disuruh duduk di paling belakang. Dan dia berkata, wahai anakku, nanti selesai sholat Jumat, tanyalah kepadaku tentang Al-Quran. Maka setelah sholat Jumat selesai, anaknya di belakang bertanya, wahai ayahku, apa pendapatmu tentang Al-Quran ini? Karena kaum filsafat, ahli kalam, tidak mau mengakui bahwa Quran itu ucapan Allah SWT. Bayangkan, sudah sejauh itu mereka. Maka ketika anaknya bertanya dari belakang, bapaknya berdiri dan menjawab, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bisa kita tebak apa yang terjadi. Tetapi tidak mengapa, saya sakit, saya terluka, saya tersiksa. Tetapi kaum muslimin di masjid itu semua tahu, ini akidahnya imam-imam ahlus sunnah. Ini akidahnya para ahlul hadis. Sehingga badai tersebut lewat, kaum muslimin tetap berpegang dengan sunnah dan masih ingat ucapan Imam Ahmad sebelum dipenjara, ingat ucapan imam tadi sebelum ditangkap, tahu mereka bahwa ini al-haq. Ikhwani fiddin a'azakumullah, badai fitnah berhenti? Tidak. Terus. Tidak pernah berhenti, barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita tetap di atas hikmah, walaupun kita melihat dahsyatnya badai fitnah. Tuduhan-tuduhan yang selalu diarahkan pada ahlus sunnah, tuduhan-tuduhan yang selalu diarahkan pada orang-orang yang ingin kembali pada Quran dan sunnah, ingin kembali pada pemahaman salaf, ingin memurnikan agama, selalu dituduh dengan tuduhan radikal, dituduh dengan tuduhan pemberontak, dituduh dengan tuduhan teroris, dituduh dengan tuduhan sekian macam tuduhan. Tidak perlu marah-marah. Yang diperlukan adalah pengenalan. Kenalkan dirimu. Tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi mereka tidak paham. Bisa jadi mereka melihat dari jauh. Bisa jadi mereka, maka ikhwan ibnina azakullah, apa makna hikmah? Syekh bin Baz rahimahullah menerangkan makna hikmah. Qala al-hikmah al-adillatul muqni'ah. Hikmah itu adalah dalil-dalil yang meyakinkan. Bukti-bukti yang meyakinkan. Al-wadihah, yang sangat jelas. Itu hikmah. Maka kalau Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah, ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah, yakni dengan bahasa yang jelas, dengan dalil-dalil yang meyakinkan, dengan bukti-bukti yang menjelaskan kebenaran. Abahidah lil batil, yang meruntuhkan segala tuduhan-tuduhan kosong tadi. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, makna kedua dari hikmah adalah Al-Quran. Karena memang yang paling jelas, adalah Al-Quran. Maka jawablah dengan Quran, dengan qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Quranil Azim. Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia. Allah berfirman dalam surat ini, di ayat ini. InsyaAllah. Kalau memang mereka masih memiliki keislaman dan masih memiliki keimanan, walaupun sebidik darah, enggak akan berani menentang Quran. Enggak akan berani menyatakan Quran dengan cercaan-cercaan, enggak akan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Makna ketiga, hikmah adalah Quran dan Sunnah. Yani dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka langsung pada makna yang keempat dari hikmah. Dan semuanya saya ambil dari tulisan Syekh bin Baz, risalah yang ringkas dari beliau tentang hikmah. Kenapa saya langsung yang keempat? Karena mirip. Yaitu al-ilmu wal-basirah. Apa itu hikmah? Ilmu. Apa itu hikmah? Basirah, pandangan yang tajam, jauh ke depan. Dan Quran dan Sunnah itu ilmu. Maka saya katakan tiga dan keempat mirip. Apa makna hikmah? Ucapan Allah, ucapan Rasulullah. Apa makna hikmah? Ilmu. Maka hendaklah kita jawab dengan ilmiah. Kita jawab dengan dalil-dalil. Kita kenalkan, kita terangkan. Kita bahas dengan qala Allah wa qala Rasul. Sampai mereka benar-benar paham. Itu hikmah. Kalau melawan dengan emosi, melawan dengan kemarahan, melawan dengan sumpah serapah dan caci maki, maka itu sama sekali tidak mengobati. Sama sekali tidak menyelesaikan. Bahkan justru membuktikan engkau benar-benar teroris. Memang engkau benar-benar pemberontak. Memang engkau benar-benar malah membenarkan tuduhan-tuduhan tadi. Bersikaplah hikmah. Kembali kepada makna hikmah. Makna hikmah yang berikutnya adalah kejelasan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah, yakni dengan kejelasan. Jangan samar-samar. As-sarahah rahah. Sarahah. Terang-terangan apa adanya, itu rahah. Melegakan kamu, menenteramkan kamu. Daripada terus kamu bersembunyi. Saya sesungguhnya tidak begitu, tapi begini. Begini, tapi enggak begitu. Kayak anak kecil yang makan permen. Saya enggak makan permen kok. Lucu. Ya. Kamu ingin menyembunyikan dalam keadaan mulutmu terlihat di sini. Katakan dengan tegas, ini jalan saya. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah mengucapkan kalimat yang sama. Rasulullah menyuruh kita mengucapkan kalimat seperti itu juga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kata Allah, katakan wahai Rasul, هَذِهِ سَبِيلِ, ini jalanku. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku mengajak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak pada kelompok tertentu, bukan mengajak pada partai tertentu, bukan mengajak kepada ini, kepada itu, tidak. Bahkan tidak mengajak pada perkara politik, tidak. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, aku dan pengikut-pengikutku. Artinya Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang berpegang dengan sunnah sama. Ad'u ilallah, ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu, bukan di atas kemarahan, di atas emosi. Bukan di atas tipu-menipu, atau di atas fitnah, di atas provokasi. Tidak. Ad'u ilallah ala basirah, di atas basirah, dan itu makna lain dari hikmah. Dan ilmu adalah, atau basirah adalah ilmu yang meyakinkan. Diambil dari kata basar. Basar itu pandangan. Kalau seseorang yang melihat sendiri, maka dia akan yakin. Ainal yakin. Maka makna basirah, kata An-Nawawi rahimahullah, seorang imam besar di madhab Syafi'i, menyatakan bahwa makna basirah adalah ilmu yang yakin, yang nisbatal ma'lumi ilal qalbi kanisbatil mar'iyyi ilal basar, atau kama qala rahimahullah. Basirah adalah ilmu yang meyakinkan, yang perbandingannya antara yang diketahui ke dalam hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Perbandingannya seperti apa yang dilihat pada mata. Kalau kamu lihat ini putih, apakah kamu bisa goyah dengan segala macam fitnah? Tidak. Saya lihat sendiri putih. Itu mungkin biru. Enggak. Putih. Oh, saya lihat sendiri. Siapa yang bisa meragukan? Enggak ada yang bisa meragukan. Itu namanya basirah. Karena dia melihat sendiri dengan matanya. Al-mar'i ilal basar. Demikian pula al-basirah yang dimaksud tadi, ilmu Quran dan Sunnah ke dalam hati, meyakinkannya sama dengan apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah an-nubuwah, dan tentunya berkait dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diberi hikmah, yakni diberi kerasulan. Wa 'alal ilmi, sudah disebut tadi, di atas ilmu. Wa 'alal fiqhi fid din, termasuk hikmah adalah pemahaman yang benar terhadap agama. Ini yang sulit. Ini yang susah, karena walaupun kadang mengambil dari Quran, kadang mengambil dari hadis, tetapi kalau pemahamannya salah, berarti dia tidak mencocoki hikmah. Kalau pemahamannya keliru, berarti dia tidak mencocoki hikmah. Berarti apa hikmah? Al-fiqhi fid-din, pemahaman terhadap agama yang hak. Ikhwani fid-din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, atau Rasulullah SAW menyatakan, bahwa Allah jika menghendaki kebaikan pada seseorang, akan difaqihkan dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan jadikan dia memiliki pemahaman yang benar terhadap agama. Yufaqihhu fid-din, difaqihkan dalam agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, akan difakirkan dalam agama. Kalau Allah berikan dia harta dunia, belum tentu karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Belum tentu. Kalau diberi kedudukan, jabatan, belum tentu karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Belum tentu. Diberi apa saja dari dunia, belum tentu itu karena Allah kehendaki padanya kebaikan. Mengapa? Karena semua perkara dunia bisa baik, bisa jelek. Ada orang yang dalam keadaan ketika miskin saleh, diberi harta dan kekayaan tiba-tiba hilang dari masjid. Tidak lagi menggubris agama. Berarti harta kekayaan tadi justru menyebabkan dia jauh dari agama. Demikian pula jabatan, yang ketika dia sebelumnya adalah orang yang mukmin taqi, beriman dan bertakwa, ketika diberi jabatan berubah menjadi singa-singa dan serigala-serigala yang berebut keuntungan. Demikian pula, orang yang diberi apapun dari dunia masih mungkin karena dikehendaki kebaikan, atau sebaliknya dikehendaki kejelekan, masih belum tentu. Tetapi siapa yang difaqihkan dalam agama, Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, maka dia akan difaqihkan dalam agama. ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya termasuk hikmah adalah al-fiqhu fiddin. Dan mereka-mereka yang fikihnya dalam agama sudah dipersaksikan bahwa mereka benar, mereka tepat, mereka lurus adalah para sahabat. Kalau mau ditambah, tabi'in. Kalau mau ditambah, tabi'it tabi'in. Mengapa demikian? Karena Allah memuji para sahabat dalam sekian banyak ayatnya. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti pemahaman fikih mereka terhadap ayat dan hadis adalah benar. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini kata Allah dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Maka barakallahu fikum, berupayalah meniti jejak mereka. Dan Allah katakan yang akan mendapatkan keridhaan, walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti muhajirin dan ansar. Maka hadihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah ala basirah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu yang meyakinkan. Qala Allah, qala Rasul. Allah memuji para sahabat, Rasulullah memuji para sahabat, dan menyatakan yang akan mendapatkan keridhaan adalah yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ketika mulai nyempal kelompok sempalan, yang kalau kita gariskan sahabat diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, ada yang nyempal ke kanan, ada yang nyempal ke kiri, yang tidak mengikuti para sahabat, yaitu khawarij, para teroris pemberontak, yang mereka mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan mengangkat Qur'annya di atas pedangnya, sambil berkata, la hukma illallah illa lillah, gak ada hukum kecuali milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya hak tapi yang mereka maukan batil. Berarti yang salah di mananya? Bukan ayatnya, fikihnya terhadap ayat. Berarti mereka tidak mencocoki hikmah, karena makna hikmah adalah al-fiqhu fid-din, pemahaman yang benar terhadap agama. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimatnya hak tapi yang mereka maukan kebatilan. Karena dengan kalimat itu kata mereka, berarti semua yang ada dalam pertemuan tersebut, dua hakimnya kafir, Muawiyahnya kafir, Ali bin Abi Thalibnya kafir, dan seluruh pengikutnya kafir kata mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan ayat itu, kemana ayat ini, kemana ucapan mereka? Jauh sekali, jauh panggang dari api. Ikhwani fiddina a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna hikmah adalah al-aql, kecerdasan. Jangan dipisah-pisahkan dengan apa yang dijelaskan pertama kali, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jangan dipisah-pisahkan, karena semua itu makna hikmah. Sehingga jangan kalian kaget dengan kalimat Syekh bin Baz, termasuk mana hikmah adalah kecerdasan, tidak dungu. Tahu orang dungu ingin menyelamatkan tuannya karena di wajahnya ada lalat, dia timpa dengan batu besar, mati tuannya. Loh, maksud saya ingin membunuh lalatnya. Ya dungu kamu namanya, itu tidak hikmah namanya. Ingin mengingkari kemunkaran tetapi jatuh kepada kemunkaran yang lebih besar, itu juga sama tidak hikmah. Tidak berpikir panjang, tidak berpikir yang jauh ke depan, apa akibatnya nantinya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sehingga dalam masalah ini, dalam masalah fiqh fiddin, dan dalam masalah akal, orang-orang yang sepuh lebih utama daripada milenial, daripada anak-anak muda. Anak muda belum banyak pengalaman. Main sikap, pokoknya besok harus selesai. Ternyata jadinya berantakan. Sedangkan orang yang lebih tua, yang banyak pengalaman, jangan. Aku pernah begini, akibatnya begitu. Kalau kita kerjakan yang ini, akibatnya seperti itu. Jangan. Ini juga hikmah. Oleh karena itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ada atsar dari Umar bin Khattab dan juga dari beberapa sahabat yang lain. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmunya dari orang-orang tuanya, dari sepuhnya. Wa idza akhadul ilma an asagirihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari anak-anak mudanya, binasa. Mengapa? Kok binasa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim." Manusia akan tetap baik kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya, dari orang-orang terpercayanya, dan dari orang-orang berilmunya. Dari sini lebih jelas apa makna akabir. Sebab ilmu, besar dalam ilmu sudah disebut. Yang ketiga, ulama'ihim. Umana, yang terpercaya, jujur terpercaya. Berarti apa itu akabir? Orang-orang yang sepuh, yang ibyaddat lihahum fil ilm, syaba lihahum fil ilm, yang menjadi putih jenggotnya di atas ilmu, yang putih rambutnya di atas ilmu, yang dia dari muda sampai tuanya selalu bergelut dengan ilmu. Mereka barakallahu fikum ilmunya cukup mumpuni plus pengalaman yang panjang. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan tidak ada keutamaan anak-anak muda. Ada keutamaannya. Tetapi di antara perkara yang mengkhawatirkan pada anak-anak muda adalah keterburu-buruan. Yang kedua, tidak berpikir panjang. Ini kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ingin cepat. Al-ajalah. Keterburu-buruan tadi. Dan kemudian reaksioner. Cepat bereaksi. Dipancing sedikit, bereaksi. Yang kelima, syahwatnya masih tinggi. Mudah terfitnah dengan syahwat-syahwat dunia. Kalau orang sepuh biasanya, kecuali tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tetapi umumnya, karena sudah dekat mati, tidak lagi berpikir untuk berebut urusan dunia. Sudah mulai turun semangat ke arah sana. Sehingga ucapannya bijak. Berpikirnya panjang, tidak terburu-buru. Dia akan menyatakan dengan sikap-sikap yang hikmah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah perbedaannya antara anak muda dan orang tua. Kalau ilmunya sama, maka orang tua lebih utama dengan pengalaman-pengalamannya. Apalagi kalau ilmunya di bawah mereka. Sudah muda-muda, ilmunya cetek. Seperti yang dikhabarkan oleh Nabi tentang siapa? Khawarij. Kaum Khawarij, kata Nabi, mereka adalah sufahaul a'lam, sufahaul ahlam. Mereka orang-orang yang dangkal ilmunya. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam, dangkal pikirannya. Ikhwan fiddin a'azakumullah, maka wahai anak-anak muda, belajarlah, belajarlah, belajarlah, belajarlah. Jangan terburu-buru engkau memimpin. Jangan terburu-buru engkau berfatwa, duduk mengaji pada para imam-imam, para ulama, para masyayikh kibar, para ahlul ilm. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Termasuk makna hikmah adalah al-wara', kehati-hatian. Baik. Berkait semuanya. Hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, dengan ilmiah. Hikmah adalah menjelaskan sejelas-jelasnya. Hikmah adalah melihat jauh ke depan. Apa akibatnya? Hikmah adalah memahami dengan benar Quran dan Sunnah. Al-Fiqh Fid-Din. Hikmah adalah kecerdasan. Sekarang, al-wara, kehati-hatian. Ikhwani Fid-Din A'azakumullah tidak langsung menjawab seenaknya. Bagaimana hukumnya? Orang membunuh. Membunuh siapa? Membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim, hukumnya adalah dikatakan oleh Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu. Baik. Ini ayat. Dijawab dengan sangat mengerikan. Terancam jahannam, kekal dalam neraka, ini ancaman ya. Kemudian Allah murka, bahkan ada laknat di sana. La wa la'anahu, Allah melaknatnya. Tiba-tiba datang orang lain tanya pertanyaan yang sama, apa hukumnya membunuh? Ulama yang sama menjawabnya berbeda. Membunuh itu sebuah dosa. Tetapi dia bukan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Murid-muridnya terheran, ini guru saya kok aneh. Dua orang bertanya pertanyaan yang sama, kok jawabannya berbeda? Wahai guruku, engkau tadi menjawab yang sana keras sekali. Kok jawab yang ini berbeda? Karena tadi bertanya dalam keadaan dia ingin membunuh seseorang. Aku jengkel dengan si pun, aku ingin membunuh. Apa hukumnya membunuh? Maka aku berikan tahdzir, peringatan bahayanya membunuh seorang mukmin, terancam jahannam, terancam dilaknat, terancam kekal dalam neraka, terancam dengan ancaman-ancaman, sehingga dia tidak jadi membunuh. Sedangkan yang kedua datang menceritakan bapaknya. Bapak saya sebelum meninggalnya pernah membunuh orang, bagaimana? Apakah ada harapan untuk diampuni? Ada. Karena hukum membunuh itu bukan syirik. Lihat ikhwan ibn a'azabullah, ini yang namanya hikmah. Kalau ada datang seseorang bertanya kepadamu, saya sudah melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar, sudah sampai sujud-sujud pada selain Allah, rata pada selain Allah, bagaimana hukumnya? Kamu kekal dalam neraka. Karena Allah berfirman, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Kamu akan begini, kamu akan begini. Orang tadi akan putus asa. Ini kesalahan besar, fatal, tidak hikmah. Mengapa? Karena orang itu masih hidup dan ingin bertaubat. Barakallahu fikum. Maka ayatnya bukan yang ini yang kamu pakai. Ayatnya adalah tentang orang yang mau taubat, yaitu ayat Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, melakukan sekian banyak dosa, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dikecualikan atau tidak? Tidak dikecualikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau mau taubat. Para sahabat, sebagian besar mereka pernah mengalami kesyirikan. Pernah mengalami kesyirikan. Tetapi mereka bertaubat. Dan diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Dan Rasulullah SAW menerima mereka sebagai mukminin. Bahkan sebagian mereka pernah berperang melawan para sahabat, melawan Rasulullah SAW. Tetapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam. Diterima atau tidak diterima? Diterima. Padahal pernah membunuh saudaranya, pernah membunuh kerabatnya, pernah membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Ketika masuk Islam, diterima atau tidak diterima? Diterima. Maka kalau ada orang datang, aku punya dosa banyak sekali, kesyirikan, kesyirikan, kekufuran, aku pernah membunuh dan sebagainya, bagaimana, apakah aku bisa taubat? Jangan ditutup pintu taubat. Ayatnya yang itu yang tepat. Nah ini, termasuk makna hikmah adalah al-isabah. Termasuk makna hikmah adalah isabah, ketepatan, tepat. Fatwanya tepat, ayatnya tepat, hadisnya. Dan ini berkait dengan tafaqquh fid-din, paham terhadap agama. Maka orang yang mau taubat, jangan dikatakan Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Kamu menutup pintu taubat, kasihan dia. Tetapi kalau dia sudah dalam keadaan meninggal kafir, apakah bisa diampuni? Atau meninggal dalam keadaan musyrik, apakah bisa diampuni? Baru kamu katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah menyuruh nabinya atau melarang nabinya memintakan ampun untuk musyrikin. La tastaghfiru lil musyrikin. In tastaghfir lahum 70 marrah. Walaupun engkau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan mengampuni mereka karena mati dalam keadaan musyrikin. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibat dari tidak hikmah, akibat dari kebodohan, biasanya akan membinasakan dirinya sendiri. Hissan wa ma'nawiyan. Hissan itu benar-benar badannya terbunuh. Ma'nawiyan maknanya menyimpang, sesat. Dua-duanya kebinasaan. Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam kisah yang semua kalian tahu tentang pembunuh 100 orang. Tadinya dia membunuh 99 orang. Tetapi datang ke seorang ahli ibadah bertanya, aku mau taubat, aku sudah membunuh 99 orang. Ahli ibadah tidak berilmu. Ibadahnya rajin, tapi ilmunya kurang. Maka dia berkata, tidak mungkin kamu diampuni. Dosa kamu terlalu banyak. 99 orang kamu bunuh. Azim. Ila akhirihi. Orang tadi marah dan ditebas sekalian. Ahli ibadah ini. Menjadi berapa? Genap 100. Itu akibat kebodohan. Mulutmu, harimaumu. Akibat ucapanmu, maka kamu binasa. Dia cari lagi orang yang berilmu. Dapat alim orang yang berilmu. Bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan berbeda. Bisa. Allah membuka pintu taubatnya sebelum engkau mati. Tetapi aku nasihatkan engkau untuk tinggalkan lingkungan yang buruk di tempatmu. Pergilah kepada lingkungan yang baik dan engkau beribadah dengan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Berjalan ke sana. Di perjalanan datang ajal. Dan malakul maut, ada yang memang ditugaskan untuk mencabut orang-orang yang kafir dengan kasar, dengan tanpa rahmat. Yadribu, mereka akan memukul punggungnya dan duhuruhum dan bokong-bokong mereka. Akhriju anfusahum, keluarkanlah rohmu ila akhiri. Ada pula malaikatur rahmah yang mengambilnya dengan lembut. Hanya memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dua malaikat tadi berebut, ini belum masuk Islam. Kata satu, tapi sudah berniat. Innamal a'malu binniat. Sampai meminta ditahkim oleh Allah SWT. Wahai Rabbku, kami bertikai. Dia menganggap ini masih kafir, belum masuk Islam. Belum beriman, sedangkan kami menyatakan dia dalam keadaan sudah berencana ingin bertaubat. Allah Maha Tahu. Tetapi Allah berkata pada keduanya, ukur jaraknya. Kalau lebih dekat dari negeri yang jeleknya tadi, maka berarti dia masih dalam keadaan jelek. Kalau sudah dekat kepada yang baik, berarti dia sudah baik. Ketika diukur, dalam riwayat yang sama, Allah mendekat mengarahkan dan mengerutkan ke arah tempat yang baik. Maka dicabut nyawanya oleh malaikat rahmah dan diterima sebagai mukmin yang telah bertaubat oleh Allah yang arhamur rahimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka makna-makna dari hikmah tadi menunjukkan bahwa kita ini berjalan dengan ilmu, berjalan dengan bimbingan, berjalan dengan qala Allah, qala Rasul, berjalan dengan contoh dari salaf, para sahabat dan tabi'in, dengan bimbingan para imam-imam, ulama dan fuqaha, karena mereka lah yang lebih memahami ayat dan hadis. Jangan seenaknya memahami sendiri. Berarti kita terkekang ke arah hikmah tadi. Kita terkekang, terbimbing dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, dan dipahami dengan baik oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh imam-imam ahli sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam-imam Al-Auza'i, Ibn Uyainah dan lain-lainnya rahimahumullah. Baik. Makna yang berikutnya, kalian hitung berapa? Mana hikmah? Makna yang berikutnya adalah secara bahasa, secara lughah, makna hikmah dari kata hakamah. Wal hakamah atau hakmah adalah tali kekang yang biasa dipakai untuk kuda atau unta, yang diletakkan di mulut mereka, yang dengan hakmah tadi unta dan kuda bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri dengan tali kekang tersebut. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fal hikmatu, maka hikmah adalah sumiyat bidzalika li'annaha tamna'ul faras minal mudhi fis sayr. Hikmah dari kata hikmah, yaitu yang biasa diletakkan di mulut kuda agar diarahkan, agar tidak lari tanpa arah. Idza jadabaha, kalau ditarik dia berhenti. Kalau dilepas dia berjalan. Kalau tarik ke kanan dia belok ke kanan, ila akhir. Itu hikmah. Fal hikmatu kalimatun tamna' man sami'aha minal mudhi fil batil. Maka yang namanya hikmah adalah sesuatu yang mengekang seseorang untuk tidak terjerumus dalam kebatilan. Yang mengekang seseorang agar tidak terjerumus dalam kebatilan-kebatilan. Apa kekangnya? Yang sudah kita sebut tadi. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, fiqh fid din, kecerdasan, wara', kehati-hatian, ila akhirih. Itu adalah kekang. Kalau kuda tanpa tali kekang akan liar, tidak bisa diarahkan. Demikian pula seseorang tanpa hikmah akan liar, tidak bisa diatur. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengerikan sekali. Kalau masyarakat kaum muslimin, apalagi yang muda-muda dalam keadaan emosi demikian tinggi, dalam keadaan mudah terbakar seperti bensin, maka kalau mereka tidak terkekang dengan ilmu, bahaya. Tidak terkekang dengan ilmu, sangat-sangat berbahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka hendaklah menghadapi badai fitnah dengan ilmu. Hendaklah kita menghadapi badai fitnah dengan hikmah. Dengan tetap terarah, dengan tetap dikekang oleh qala Allah, qala Rasul. Kalau tidak, niscaya nafsu yang akan menyeretnya ke sana kemari. Sedangkan nafsu kata Allah, ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu akan menyeret seseorang pada kejelekan-kejelekan. Akan menyeret seseorang pada sesuatu yang su. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal hikmatu, maka yang namanya hikmah adalah kalimatun tamna man sami'aha minal mudhi fil batil. Selanjutnya kata Syekh bin Baz, maka hikmah adalah kalimat yang bisa mengekang seseorang untuk tidak terjerumus dalam kebatilan. Yang menahan seseorang untuk tidak terseret hawa nafsu. Yang mengekang seseorang untuk tidak membebek dan taklid. Yang mengekang seseorang untuk tidak ta'assub. Pokoknya, apa kata saya paling benar? Sebentar, dengarkan apa dalilnya. Dengarkan apa hujahnya. Kalau ternyata itu hak, apa salahnya kita terima? Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika berkata, sungguh, ketika ada orang yang membantah aku dengan hujah, aku dengarkan dengan baik-baik. Aku berharap, kalau apa yang mereka katakan ada hak yang aku belum tahu. Padahal beliau imam, alim, tapi tidak merasa benar sendiri. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada dalil, kalau ada hujjah, kalau ada qala Allah wa qala Rasul, dan ada kejelasan maknanya dari salaf, maka itulah ilmu yang harus kita terima. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Disebutkan selanjutnya bahwa yang namanya hikmah adalah yang mengekang seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam sikap kebablasan, sikap ekstrim, sikap melampaui batas, yang itu semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang berarti sikap-sikap tersebut tidak hikmah. Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, kata Nabi. Karena yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap ghulu, sikap ekstrim. Juga Nabi SAW ketika meminta diambilkan batu untuk lempar jumrah, dikumpulkan kerikil-kerikil sebesar biji-biji jagung. Kata Nabi, na'am hakadha. Iya, betul, yang seperti ini. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang mutanatti'. Mutanatti', lampaui batas juga maknanya. Berlebihan. Melempar jumrah. Rasanya kurang marem kalau kecil kayak gini. Ambil yang besar. Bisa dibayangkan jutaan manusia di jumrah saling lempar batu sebesar ini. Apa jadinya? Na'udzubillah min dhalik. Halaka al-mutanatti'un. Tetapi para fuqaha, para ulama memahami kalimat tadi secara umum. Bukan hanya pada lempar jumrah saja. Tetapi pada segala perkara, hendaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan takaran yang diajarkan. Jangan melampaui batas. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang berlebihan. Sholat maghrib kenapa kok cuma 3 ya? Kok sedikit sekali? Saya tambah jadi 14 rakaat. Ya salah. Bukan lebih banyak lebih baik. Gak bisa. Apalagi ada yang berkata bahwa di antara hikmah sholat itu adalah olahraga. Maka kalau pagi sholat subuh itu kok cuma 2 rakaat ya? Harusnya kan yang banyak. Halakal mutanatti'un. Hati-hati. Jangan berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un. Olahraga-olahraga. Sholat itu ibadah pada Allah SWT. Ikhwani fidina azakulukum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memperingatkan dari bahaya ghulu. Namun Allah memanggilnya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu, ekstrim, berlebihan dalam agama kalian. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jangan ghulu, jangan ekstrim dalam agama kalian. yang menunjukkan bahwasanya kalau ada kaum muslimin yang bersikap ghulu, berarti mereka jatuh dalam dua kesalahan besar. Kesalahan besar pertama, ghulu itu sendiri yang dilarang. Yang kedua, tasyabbuh dengan ahlul kitab, menyerupai Yahudi dan Nasrani berlebihan dan melampaui batas. Itu tidak hikmah. Termasuk hikmah adalah mengekang seseorang dari berbagai macam kedustaan dan penyimpangan. Biasanya kalau enggak ada kekangnya, dia berpikir bagaimanapun juga pokoknya mereka harus ikut. Gimana? Ya sudah, kita bohongi saja. Astagfirullah. Dakwah dengan membohongi, ini kan jihad. Kalau jihad boleh bohong. Jihad maksudnya perang. Iya. Saya enggak lihat ada peluru, saya enggak lihat ada pedang, saya enggak melihat ada gemerincing pedang dan tombak. Bagaimana perang di mana? Situasi damai dibilang perang. Setelah dibilang perang, berarti boleh berdusta. Kemudian mulai berdusta. Kamu namanya siapa? Ganti namanya. Alias banyak namanya, tergantung daerah mana. Akan ganti nama. Dari mana kamu? Saya di sana, lahir dari sana, padahal bukan. Sama siapa kamu? Sama si fulan, padahal tidak. Bahkan kadang-kadang duduk bersama ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah. Sengaja membuat kedustaan-kedustaan, penipuan-penipuan. Annalaka hadza, dari mana yang kayak gini ini? Apakah ini yang namanya dakwah? Apakah ini yang namanya jihad? Astagfirullah, astagfirullah. Justru itu yang paling mengerikan. Yang Nabi SAW berkata, aku peringatkan kalian dari dosa besar yang paling besar. Para sahabat ada yang bertanya, Rasulullah SAW bertanya pada mereka, ala unabbiukum bi'akbaril kabair, maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas, tadinya beliau bertelekkan bantal atau sesuatu bersandar, tiba-tiba beliau duduk dan menyatakan ala wa qaulul zur, ala wa shahadatiz zur, ala wa qaulul zur, ala wa shahadatiz zur, diulang-ulang oleh beliau yang ketiga ini sampai para sahabat berkata laitahu sakat, semoga beliau mau berhenti. Kasihan beliau mengulang-ulang yang ketiga ini, ala wa qaulul zur, ala wa shahadatiz zur, ala wa qaulul zur, ala wa shahadatiz zur. Ingatlah, yang ketiga adalah kedustaan dan persaksian palsu. Yang begini mengerikan dianggap sebagai thariqatul da'wah, sebagai jihad. Ikhwani fi din, na'azakumullah. Katakan dengan jujur, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Hidup dalam kepura-puraan seumur hidupnya sampai matinya. Kasihan sekali. Hidup selalu buron dalam keadaan dusta, ditambah dengan dusta berikutnya, dusta berikutnya, dusta berikutnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya hikmah adalah mengekang seseorang untuk bersikap jujur. Jangan lepas dari kejujuran, jangan terjerumus dalam kedustaan, dalam berbagai macam pengkhianatan, dalam berbagai macam fujur. Dan juga barakallahu fikum, hikmah mengekang seorang mukmin agar tidak terjerumus dalam kezaliman. Dikekang, diarahkan agar selalu bersikap adil, bersikap bijak, bersikap adil, bersikap bijak, walaupun mungkin marah, walaupun mungkin dia mendapatkan fitnah yang mengerikan, menyedihkan, menjengkelkan, membuat kita marah. Tetapi ketika akan berbuat zalim, hikmahnya berkata, jangan, itu haram. Jangan, itu dilarang. Maka dia akan tetap sabar. Maka yang berikutnya nanti, hikmah bermakna tetap sabar di atas ilmu dan tidak bergeser dari apa kata Allah, dari apa kata Rasul. Apapun yang menerpanya, badai fitnah sebesar apapun, jangan bergeser dan sabarlah di atas Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam.